Ada yang bilang cinta sampai di bawah mati. Ada yang bilang cinta untuk sarapan pagi. Macam-macam tingkah orang dilanda cinta, dari yang tua sampai remaja. Satunya lonong, satunya bengong, bikin urusan jadi ompong. Ada yang bilang cinta bikin jatuh pailit. Ada yang bilang cinta untuk mencetak duit. Macam-macam tingkah orang dilanda cinta, dari yang gadis ataupun janda. Satu ngelantur, satunya mujur, rambut kepala jadi luntur. Korban-korban cinta terus berjatuhan, satu keblinger, lain menantang. Aneh tapi nyata hidup di dunia. Bila anda terkena wabah cinta, wabah cinta, wow. Aneh tapi nyata.